Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memprediksi, selain persoalan di internal pemerintah daerah DKI, ada pula kendala eksternal yang harus dihadapi oleh pasangan Jokowi Ahok jika berhasil lolos dari putaran kedua pemilihan gubernur DKI, berupa potensi pembangkangan dari usaha kaki lima serta aksi penelikungan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar yang memiliki akses serta pengaruh kuat kepada pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah pusat. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, jika itu kendala yang harus dihadapi, apakah ini berarti mayoritas masa jabatan gubernur baru akan diisi dengan kegiatan konsolidasi? Iya, setengah periode pertama sekitar 2-3 tahun itu akan konsolidasi dulu ya. Kalau kita bicara ceteris paribus bahwa lingkungan di luar lingkungan manajemen Pemda DKI itu adalah tidak berubah gitu, itu saja memerlukan setidaknya 2-3 tahun. Nah, ini akan jadi problem. 2 tahun lagi itu sudah pilpres. Dan Jakarta ini bukan hanya barometer. Jakarta ini adalah lokus permainan utama dari pertarungan pilpres. Seluruh energi itu 70-80% manajemen Pemda dan seluruh sektor-sektor terkait ekonominya, politiknya, hukumnya itu akan berkaitan dengan pilpres. Jadi dia akan sulit sekali. Jadi pejabat baru tak bisa langsung melakukan aksi ya Pak Her? Nggak akan bisa dia. Akan sangat sulit gitu. Karena apa? Karena ini berkali-kali saya bilang, Jakarta ini belantara, rimba belantara, isinya binatang buas semua. Kalau orang daerah masuk Jakarta yang tidak pernah besar dan tidak tahu liku-liku hutan belantara ini, dia pikir binatang-binatang liar itu sudah pada jinak dan ini kebun binatang. Mereka itu ada di dalam kerangkeng gitu. Dia nggak tahu bahwa kerangkengnya itu nggak digembok semua gitu. Begitu dia lulus kepala majan, disikat tangannya habis gitu. Di sebelahnya buaya, kupingnya dia disikat lagi gitu. Nggak akan efektif, sulit sekali. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.